Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam Al-Hafidz Al-Allamah Abu Bakar Abdullah Ibn Abi Daud rahimahumullahu ta'ala tamassak bihabdillahi wa tabi'in al-huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu wadin bikitabillahi wa sunanillati atas an rasulillahi tanju wa tarbahu. Berpeganglah engkau dengan tali Allah, dengan Al-Quran, dengan syariat Allah, wattabi'il huda, dan ikuti olehmu petunjuk yang diboleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala taqu bid'iyan, dan jangan engkau menjadi ahlu bid'ah, la'allaka tuflihu, maka pasti engkau akan mendapatkan falah, mendapatkan kesuksesan. Wadin bi kitabillahi, dan beragamalah dengan berpegang kepada Al-Qur'an, Kitabullah dan Sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanju wa tarbahu, maka kamu akan selamat dan beruntung. Berkata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Tahiri hafizahullah ta'ala, tanju yani min jami'il afat, engkau akan selamat dari seluruh afat, kerusakan-kerusakan, kejelekan-kejelekan. Wa taslamu minal muhlikat, engkau akan selamat dari perkara-perkara membinasakan. Wa tatanazzahu 'anil bid'ah wal ahwa, dan engkau akan bersih dari kebidahan-kebidahan dan hawa nafsu. Fataslam min ghadabillahi wa adabih, dengan itu engkau pun selamat dari murka Allah, dari azab Allah. Waluhul dari sakhatihi, engkau selamat dari masuk ke negeri kemurkaan Allah yang neraka. Wa intiqamihi wa iqabih, negeri ya, yang di situ akan ada adab Allah Subhanahu wa taala. Ya najah, yakni an-najah minan nar fil akhirah. Disebut oleh para ulama kita Ahlussunnah firqatul najiyah, an-najiyah fid dunya wal akhirah. Di dunia ini selamat dari kebidahan-kebidahan, selamat dari pemikiran-pemikiran sesat. Di akhirat najiyah, selamat dari an-nar, selamat dari ghadabillah, selamat dari neraka. Itu al-firqah an-najiyah, najiyah fi dunya wal akhirah. Fi dunya minal bid'ah wal ahwa, iya, fil akhirah an-najiyah minan nar. Qala wa tarbahu wadin bi kitabillahi was sunanillati atat an rasulillahi tanju, engkau akan selamat. Watarbahu, engkau akan beruntung. Ay watarbahu bil fauzi wal falah, engkau akan beruntung mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan. Wal khulud, dan kekal bi darin na'im, di negeri yang di situ banyak kenikmatan dari Allah, sorga. Wajibar al-karim, dan berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan a'zam an-ni'amim, ahli jannah adalah mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sa'd bin Shalih hafizahullah taala, kata beliau, waribhu, sebelumnya di dalam asal As-Safarini rahimahullahu taala ketika menjelaskan bait ini, wadin bi kitabillahi wa sunanillati atat an rasulillahi tanji wa tarbahu. Al-Imam As-Safarini rahimahullah dalam Lawahil Anwar menyebutkan satu asar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat Allah dalam surat Taha. Di ayat yang ke-123, fa imma yatiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Di surat Taha ayat ke-123. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, takaffalallahu liman qara' al-Qur'an, Allah telah menjamin orang yang membaca Quran, wa 'amila bima fih, dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, alla yadhilla fid dunya, Allah jamin kalau dia benar-benar baca Quran dan mengamalkannya, dia tidak akan sesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, dan tidak akan celaka di akhirat. Di dunia selamat dari kebidahan, kesesatan, ya di akhirat akan selamat dari neraka. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan ayat Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, kata beliau, takaffalallah liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fi, Allah menjamin seorang yang baca Quran dan mengamalkan apa yang ada padanya, alla yadhilla fid dunya, dia tidak akan sesat di dunia, dan wala yashqa fil akhirah, dan tidak akan celaka di akhirat. Kemudian beliau menukil juga atau disarikan oleh Syekh Abdullah bin Shafiq hafizahullah dari ucapan Safarin rahimahullah, kata beliau, waribhu bil kasri wat tahrik, ar-ribah ismun lima yarbahul insan, atau satu nama yang seorang insan mendapatkannya sebagai keuntungan. Wa asluhu al-fadilu an ra'sil mal. Iya, asal menerima itu adalah kelebihan dari modal dasar. Yang sudah saya contohkan kemarin. Iya, dia beli barang 10 juta. Yang namanya ra'sul mal. Iya, dijual 12 juta. Maka 2 juta ini namanya al-fadil, namanya ribah. Ribah asalnya adalah, asal katanya adalah kelebihan dari modal dasar. Kenapa dikatakan seorang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dia akan mendapatkan ribah? Dikatakan dia mendapatkan lebih. Kata beliau, fakana hadal muttabi' li kitabillah al-mustan bisunnati rasulillah sallam, seorang yang mengikuti kitabullah, yang mengambil sunnah, mengamalkan sunnah Rasulullah, ra'su malihi an-najatu min adzabillah. Iya, modal utama yang dia dapat itu selamat dari adzabullah, selamat dari neraka, itu adalah ra'sul mal. Qala waribhuhu, adapun keuntungan yang lebih dari itu adalah al-khuludu bidaril qarar, masuknya dia ke sorga, kekal di sorga, itu adalah keberuntungan dia. Bidaril qarar, di negeri yang dia akan kekal di sana, tinggal di sana, di kusur, di istana-istana yang ada di sorga, wahur, mendapatkan bidadari-bidadari, wazhar, wanhar, di sana banyak ya bunga-bunga, sungai-sungai, fi amnin wa aman, dalam keamanan, wa na'im wa ridwan, ya kenikmatan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bait ketiga kita baca sedikit. Kata beliau, waqul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika danal atqiyau wafsahu. Waqul, dan katakanlah, ghairu makhluqin, bukanlah makhluk kalamu malikina, ucapan malikina, pemilik kita, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah bukan makhluk. Ini satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, kalamullah adalah sifat-sifat Allah, termasuk sifat Allah, bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah bukan makhluk. Waqul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalik, dengan prinsip seperti ini, dengan prinsip bahwa Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk, dana telah beragama dengannya, dengan asal yang pokok ini, alat qiyya, orang-orang bertakwa, wa afsahu, dan mereka telah menyuarakannya dengan lantang, menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah bukan makhluk. Ini bait yang ketiga terkait dengan masalah akidah yang azimah, itu masalah keyakinan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Nanti kita baca insyaallah. Wallahu a'lam.